Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimani Allahu wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan pelajaran kita Kitab Tauhid. Kita masuk pada bab yang baru, bab Maja'a fi As-Sihri, bab tentang dalil-dalil yang menyebutkan tentang perkara sihir. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang perkara sihir. Kita akan bacakan kalamnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Di kitab beliau Al-Qaul Mufid ala Kitab At-Tauhid. As-sihru lugatan ma khafiya wa latufa sababuhu. Sihir secara bahasa adalah apa-apa yang halus dan lembut sebabnya. Sesuatu yang sebabnya itu halus dan lembut, samar. Ya, ini sihir itu asalnya demikian. Pada bab berikutnya kita akan masuk pada pembahasan bayan anwa' sihir, penjelasan dari berbagai macam bentuk sihir. Dan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab menyebutkan hadis, di antaranya adalah inna minal bayani la sihra. Ya, bukan di bab kita sekarang, tapi bab berikutnya masih tentang sihir juga. Sesungguhnya di antara bayan penjelasan terdapat sihir. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seorang yang memberikan penjelasan dan memiliki kemampuan di dalam memberikan penjelasan, dalam retorika memberikan penjelasan, dia bisa mempengaruhi orang yang mendengar penjelasan dia tersebut dengan pengaruh yang sangat kuat. Ya. Nah, ini yang dimasukkan inna minal bayani la sihra adalah sihir dalam bentuk atau dalam makna bahasa, yaitu dengan sebab yang ya orang mendengar kalam dia, dia terpengaruh. Ya. Orang mendengar ya seorang yang lagi promosi jualan, tadinya enggak mau beli, tiba-tiba dia mau beli. Nah, ini pengaruh. Nah, ini diantara maknanya atau makna bahasanya inna minal bayi, bahwasanya sihir secara bahasa adalah makhofiya walatufa sababuhu. Ya, ada sebab yang halus dan samar yang tidak terasa tetapi bisa mempengaruhi yang disihir. Itu sihir demikian. Sebabnya enggak kelihatan, tetapi ada, bisa terjadi. Dan sihir sekali lagi adalah sesuatu yang nyata adanya, bukan hanya dongeng, khayalan, mitos dan lain sebagainya. Tidak. Ya, sihir ada. Kita akan lihat ayat-ayat menyebutkan tentang sihir, begitu juga hadis-hadis. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah disihir oleh seorang Yahudi. Ya, siapa namanya? Labid Ibnul Aqsam kalau tidak salah. Taib. Ini secara bahasa. Wa minhu sumya sahar li akhiril lail. Li'anna al-af'al allati taqa'u fihi takunu khafiyah. Karena itu dinamakan sahar, yaitu pada akhir malam. Ya. Akhir malam, qubail as-subuh, qubail al-fajr, sebelum sesaat sebelum waktu fajar, waktu sholat subuh masuk, ini disebut waktu sahar. Kenapa? Karena ya perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan terjadi pada waktu itu dalam keadaan khafiyah, samar, yang sunyi sekali kan waktu itu. Kalau jam 12, jam 1 mungkin masih banyak orang yang belum tidur, tapi kalau jam 3, jam 4 ya itu waktu sunyi. Ya. Wa kadzalika sumiya as-sahur lima yu'kalu fi akhiril lail. Demikian juga dinamakan as-sahur untuk sesuatu yang dimakan pada akhir malam hari. Li'annahu yakunu khafiyan, karena tadi samar. Fa kullu syai'in khafiya sababuhu yusamma sihra. Maka segala sesuatu yang sebabnya samar ini dinamakan sihir. Seperti tadi kita jelaskan ya bahwasanya al-bayan juga termasuk dari sihir, bukan secara syariat dalam arti sihir yang menyebabkan seorang kafir, tapi dalam arti bahasa, ya, yang dengan sebab bayan tanpa terasa orang terpengaruh mendengar penjelasan orang yang menjelaskan. Wa amma fi syar'i fa innahu yanqasimu ila qismain. Adapun dari sisi syariat, maka sihir ini terbagi menjadi dua. Al-awwal uqad wa ruqa. Uqad itu simpul-simpul, buhul. Ya. Yang digunakan sebagai media untuk media tukang sihir untuk menyihir orang yang disihir. Karena itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ini syahidnya wa min syarrin naffatsat. An-naffatsat, ya, ala wazan al-fa'al, al-fa'al, fa'al, mu'annas jadi fa'alah, jamaknya fa'alat. Ya. Yeah. Nafas, dari nafas. Apa itu nafas? Meniup, tetapi meniup basah, yaitu air liurnya keluar. Ya, ikut tertiup. Aku berlindung, kul a'udzu birabbil falaq, katakanlah, yaitu wahai Rasul, aku berlindung kepada Rabbil Falaq, ya, Rabbnya subuh, min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejelekan tukang-tukang tiup, ya, perempuan tukang-tukang tiup, artinya perempuan tukang-tukang sihir yang meniup al-uqad. Apa itu al-uqad? Tadi buhul-buhul, ya, yang digunakan untuk media sihir. Karena itu kalau teman-teman yang biasa meruqyah, itu biasanya yang diruqyah itu ada dua macam. Ada yang dia mamsus. Apa itu mamsus? Kesurupan. Ya. Karena sering bengong, tidak berzikir, akhirnya kesurupan. Ada yang memang disihir. Kalau yang kesurupan ini lebih gampang untuk diruqyah, ya. Tetapi kalau yang disihir, nah, ini biasanya orang yang menyihir dia memiliki uqad tadi, buhul yang dia simpan, ya, sebagai media sihirnya, media untuk syaitan masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Nah, ini kalau enggak ketemu biasanya lebih susah untuk, ya, diobati. Ya, kalau sudah ketemu, ya, dibakar, nah itu lebih mudah insyaallah. Ini uqad. Buhul-buhul. Nafasati, kenapa perempuan? Ya, kenapa perempuan? Karena wakilnya, kenyataannya, sebagaimana disebutkan oleh al-mufassirin, kebanyakan tukang sihir itu adalah perempuan. Ya, kebanyakan tukang sihir itu adalah perempuan. Ya, kalau kita sering dengar istilah nenek sihir, ya enggak? Enggak ada istilah kakek sihir, enggak ada. Ya. Insyaallah afiyah. Waruqa. Ruqa jamak dari ruqyah. Ya. Apa itu ruqyah? Bacaan-bacaan, mantra-mantra. Makanya syarat untuk meruqyah itu diantaranya harus dengan bahasa Arab. Apa maksudnya dengan bahasa Arab? Sehingga dipahami. Ya, intinya adalah sholat dengan bahasa yang dipahami. Tidak ada bahasa yang tidak dipahami dan bahasa yang terkandung kesyirikan. Ya. Jadi jangan dianggap remeh ya kalau misalnya ada bahasa yang ini bahaya kalau tidak ada artinya atau enggak jelas maknanya. Hum ham hum ham hum apa itu. Itu yang disebut ruqyah, mantra itu ya seperti itu. Ya. Ai qiraat wa talasim, yaitu qiraat, bacaan-bacaan dan talasim, rajah-rajah. Ya, ini diantara bentuk uqat adalah rajah. Tahu rajah enggak? Hah? Tulisan apa gitu. Nah, terkadang karena tulisannya dalam bahasa Arab, oh dianggap syar'i. Ya, apalagi yang memberikan katanya ustaz. Ya, padahal dia enggak tahu artinya apa. Ya, atau ditulis huruf. Ya, kaf kaf kaf kaf. Apa itu? Maksudnya apa? Ini juga bahaya. Yatawassalu biha sahiru ila istikhdami syayatin. Yang as-sahir, penyihir, dia menggunakan qiraat, ya, mantra-mantra atau rajah-rajah ini tadi, ya, sebagai wasilah, sebagai media untuk memanfaatkan syayatin, syaitan-syaitan, fima yuridu bihi darar al-mashur, ya, untuk memberikan madarat kepada yang disihir. Ya, untuk memberikan madarat kepada yang disihir. Lakin qad qala Allah Ta'ala wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idnillah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa ma hum bidarrina bihi, tidaklah mereka bisa memberikan madarat dengannya, yaitu dengan sihir, ya, min ahadin, seorang pun, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun terjadi sihir, orang terkena madarat sihir, maka itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Asani adwiyah wa aqaqir tu'assiru ala badanil mashur wa aklihi wa iradatihi wa mailihi. Adwiyah, ya, obat-obatan dan ramuan, yang memberikan pengaruh kepada badan fisik atau jasad dari orang yang disihir. Badannya terpengaruh dengan ya ramuan tersebut, obat atau ramuan. Ya bentuknya apa saja, apakah daun, apakah minum, apakah pil misalnya. Tapi ramuan-ramuan tertentu yang bisa memberikan pengaruh, atau kepada akalnya, atau kepada keinginan dan kecondongannya. Fatajiduhu yansarifu wa yamil. Sehingga engkau dapatkan dia yansarifu wa yamil. Ya. Ya dia kayak linglung gitu. Ya, terpengaruh oleh adwiyah atau obat-obatan dan ramuan tadi. Wa huwa ma yusamma indahum bisarfi wal ataf. Dan ini yang dinamakan oleh mereka dengan as-sarf dan al-ataf. Fayaj'alun al-insana yan'atifu ala zawjatihi aw imra'atin ukhra hatta yakuna kalbahimah taquduhu kama tasha. Ya, dengan sihir tersebut mereka menjadikan tukang-tukang sihir ini, seseorang itu dia merasa cinta baik kepada istrinya ya atau kepada wanita lain ya. Jadi dia merasa senang atau tunduk bahkan hatta yakuna kalbahimah. Ya, ini yang parahnya. Dengan sebab sihir tersebut seorang itu ya, seperti bahimah. Ya, seperti hewan ternak. Takuduhu kama tasya. Dikendalikan, digiring oleh istri atau perempuan yang melakukan perbuatan sihir ya, atau bekerja sama dengan penyihirnya. Dia yang mengendalikannya seperti apa sesuai kehendaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sering juga didengar ya. Kita dapatkan yang seperti itu. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Wasarfu bil aks, adapun sarf namanya sarf kebalikannya bil aksi min dalik. Ya, kebalikan dari al-ataf tadi. Fayu'assiru fi badanil mashur bi'id'afihi syai'an fa syai'an hatta yahlik. Dia berpengaruh kepada ya, fisik dari orang yang disihir sehingga dia menjadi lemah sedikit demi sedikit sampai dia binasa. Sakit. Ya, sakit. Jadi sihir itu ada sekali lagi. Ya. Kalau Indonesia apa? Santet. Mungkin enggak? Ya mungkin saja itu bagian dari ya bukan mungkin saja dan itu adalah bagian dari sihir. Ya, bagian dari sihir. Nasallahu alaihi. Ya. Ya. Makanya kita harus senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara perlindungan yang paling baik adalah dengan membaca Al-Mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ya. kita dapatkan dua surat ini sebagai dikir ya, setiap selesai sholat, dikir pagi dan petang, demikian juga dikir ketika kita hendak tidur, ditambah dengan dikir-dikir yang lain. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memisalkan seorang yang dia berzikir itu, karena di antara faedah dari zikir itu adalah dia mengusir syaitan, menjauhkan syaitan dari orang yang berzikir, itu bagaikan seseorang yang dikejar oleh musuhnya. Ketika dia akan menyusul orang ini, dia mendapatkan benteng yang kokoh, dia berlindung di balik benteng tersebut, musuhnya tidak bisa mencelakainya. Nah, tidak ada yang lebih kuat sebagai benteng seseorang dari perlindungan syaitan ya, yang lebih kuat daripada zikrullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafi tasawwurihi bi an yatakhayyal al asya'a ala khilafi ma hiya alayhi wa fi aqlihi farubbama yasilu ila jununi wal iyadu billah ya. Wafi tasawwurihi, dalam benaknya, gambarannya, jadi yang dia rasakan oleh orang yang tersihir ini, dia membayangkan perkara-perkara yang tidak nyata. Ala khilafi ma huwa alaihi, artinya yang tidak nyata. Ya. Dia tidak melakukan itu, dia merasa melakukan itu. Ya, seperti yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seakan-akan ya melakukan sesuatu yang beliau tidak melakukannya. Ini sihir. Farubbama yasilu ila al-jununi wal iyadu billah, dan terkadang sampai pada tahap kegilaan. Ya. Wal iyadu billah. Fasihru qisman. Maka sihir ini ada dua, yaitu secara hukumnya. Yang pertama syirk. Yang pertama adalah kesyirikan. Wa huwal awwalu alladhi yakunu biwasitati syayatin ya'buduhum wa yataqarrabu ilahim liyusallitahum 'alal mashhur. Yang pertama adalah kesyirikan, yaitu jenis yang pertama. Ya, dengan uqat ya, rajah dan mantra-mantra tadi. Yang dia adalah dengan perantaraan syaitan. Ya, dengan perantaraan syaitan. Tukang sihir ini dia beribadah dan mendekatkan diri kepada syaitan-syaitan. Ya, agar syaitan itu membantu untuk melakukan perbuatan sihir kepada orang yang disihir. Ya. Dan bagaimana caranya? Yaitu dengan kesyirikan, dengan perbuatan kufur. Ini suatu hal yang ma'ruf ya. Dalam hal ma'ruf, dalam artian kalau orang tahu ini yang terjadi, ini nyata. Bagaimana cara tukang-tukang sihir itu ya, mereka bisa berhubungan dengan syaitan? Mereka harus kufur dulu. Ada di antara mereka yang sallallahu alaihi wasallam, mereka masukkan mushaf itu ke dalam apa? Septi tank. Ya. Ini bukan perkara yang masa sih? Masa mungkin ada tuh yang seperti itu. Ya. masukkan atau mengoleskan misalnya darah haid, karena darah haid jelas najis, kepada apa? Ke mushaf. Ini kan perbuatan-perbuatan kufur. Atau menginjak, dijadikan alas kaki ketika seorang buang hajat, ya, sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya mereka bisa berkomunikasi dengan syaitan, bermediasi dengan syaitan, ya. Karena tanpa itu tidak mungkin. Harus orang yang belajar sihir, terutama tadi yang dengan jarah dan mantra-mantra, tidak mungkin kecuali dia harus kufur terlebih dahulu. Ya, ini yang pertama, dia pasti dengan perantaraan setan, terutama yang jenis pertama tadi. Bab atau alba yang kedua, udwan wa fisq, permusuhan dan kefasikan. Wa huwa as-sani alladhi yakunu biwasitatil adwiyah wal akakir wa nahwiha, yaitu yang kedua, yang dengan perantaraan ramuan atau obat-obatan tadi. Ya, kalau memang tidak ada apa namanya? Tidak ada dia di situ bantuan setan, hanya murni dari apa? Dari ramuan, pengaruh yang ada pada ramuan dan obat-obatan tadi. Ya. Ya bisa jadi juga dia dengan bantuan ramuan tersebut ditambah dengan apa? Dengan ya, dengan ukatnya tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau dia tidak ada bantuan syaitan di situ, hanya dengan ramuan dan obat-obatan tadi, maka dia masuk kepada kefasikan, karena dia memadorotkan orang lain. Wa bihadza taqsim alladzi dzakarnahu natawassalu bihi ila mas'alatin muhimmatin wa hiya hal yakfur as-sahiru aw la yakfur. Maka dengan pembagian yang kita sebutkan ini, ya, kita sampai kepada permasalahan yang penting, yaitu apakah tukang sihir ini dia kufur, ya, atau tidak. Ikhtalafa fi hadha ahlul ilm. Faminhum man qala innahu yakfur man wa minhum man qala innahu la yakfur. Ahlul ilm berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Di antara mereka ada yang mengatakan kufur, kafir dengan sebab dia menjadi tukang sihir, ada yang mengatakan tidak. Walakin at-taqsim as-sabiq alladhi dzakarnahu yatabayyan bihi hukmu hadhil masalah. Tetapi dengan pembagian yang telah kita sebutkan tadi, ya, maka jelaslah permasalahan ini. Faman kana sihruhu biwasitati syayatin fa innahu yakfur. Barang siapa yang sihirnya dengan perantaraan syaitan, maka dia kafir. Li'annahu la yata'atta dzalika illa bisyirki ghaliban, karena tidak mungkin dia bisa mendapatkan sihirnya kecuali dengan kesyirikan. Ya, kebanyakannya demikian. Liqaulihi ta'ala, apa dalilnya? Ya. Yang paling penting bagi kita adalah apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wama kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra wama unzila 'alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ya, syahidnya ini. Wama yu'allimani, dan tidaklah mereka berdua yaitu dua malaikat di Babil, ya, Harut wa Marut, yang disebutkan oleh ahli tafsir. Mereka berdua memang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian, ya, bagi manusia, bala bagi manusia. Dan mereka mengatakan, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala taqul. Tidaklah mereka berdua mengajarkan seorang pun kecuali mereka mengatakan, kami ini hanyalah fitnah, ujian, jangan engkau kufur. Ya, diingatkan orang yang mau belajar sihir. Artinya, kalau dia tetap mempelajari sihirnya, dia, ya, terjatuh kepada kekufuran. Sallallahu alaihi wasallam. Ila qawlihi wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa bi'idznillah wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya, masih ayat yang sama. Tidak kita terjemahkan semuanya, cukup yang syahidnya saja. Wa laqad 'alimu, ini nanti disebutkan dalam bab kita. Wa laqad 'alimu, mereka sudah mengetahui. Siapa? Yaitu mereka yang mempelajari sihir ini. Mereka yang mempelajari sihir, mereka tahu, mereka mengetahui, mereka mengilmui. Laman ishtarahu, bahwasanya siapa yang membeli sihir ini, yaitu mempelajarinya, malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian di akhirat nanti. Artinya apa? Kafir di dunianya. Ya. Ini kalau dia dengan bantuan syaitan. Waman kana sihruhu bil adwiyati wal aqaqir wa nahwiha fala yakfur walakin yu'tabar asiyan mu'tadiyan. Kalau sihirnya itu adalah dengan al-adwiyah, dengan obat-obatan dan ramuan-ramuan, maka dia tidak kafir. Ya, tetapi dia menjadi seorang yang asi, bermaksiat dan mu'tadian, seorang yang mu'tadi, yang melampaui batas, ya, dan mendzalimi orang lain. Itu kalau dia murni obat-obatan, ramuan. Ya, kalau dia ada sudah menggunakan obat-obatan, tapi di situ, ya, juga menggunakan bantuan syaitan, ya, tetap saja dia kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum bagi penyihir. Wa amma qatlu sahir fa in kana sihruhu kufran kutila qatla riddah. Adapun, ya, dibunuhnya sahir, ya, seorang penyihir, karena hukum, hukuman dari penyihir ini dia dihukum bunuh, ya, oleh penguasa. Nah, kalau sihirnya adalah sihir yang jenisnya kekafiran tadi, maka dia dibunuh dengan sebab riddahnya, murtadnya dia. Illa an yatuba alal qawli biqabuli taubatihi wa huwa sahih. Kecuali kalau dia bertaubat, ya, berdasarkan pendapat bahwasanya taubatnya orang penyihir itu diterima, dan ini yang sahih. Ya. Wa in kana sihruhu dunal kufri kutila qatla as-sa'il. Kalau sihirnya dunal kufur, ya, tidak sampai kepada kekufuran, yang merupakan ramuan dan obat-obatan tadi. Kutila qatla sa'il, ay qatla kutila lidaf'i adahu wa fasadihi fil ard. Tetap dibunuh. Tetapi dia dibunuh bukan karena kekafurannya, kekufurannya, tetapi karena ya untuk mencegah gangguan dan kerusakan yang dia buat di muka bumi ini. Wala hadza yarji'u fi qatlihi ila ijtihadil imam. Dan berdasarkan ini dan maka hukuman ya vonis bahwasanya tukang sihir ini dibunuh atau tidak itu dikembalikan kepada ijtihadnya penguasa imam. Wa dhahirun nusus allati dzakaraha al-mu'allif annahu yuqtal bi kulli hal. Dan zahir nas-nas yang disebutkan oleh al-mu'allif penulis di sini bahwasanya tukang sihir itu apapun keadaannya dia dibunuh. Ya, karena kerusakan yang dia timbulkan. Masyaallah al-afiyah. Fal muhim anna sihra yu'athir bila syak. Baik. Yang jelas bahwasanya yang namanya sihir itu memiliki pengaruh. Lakinnahu la yu'assir biqabil a'yan ila a'yanin ukhra. Tetapi pengaruh sihir itu tidaklah mengubah ya, a'yan kepada a'yan yang lain, wujud yang satu kepada wujud yang lain, tidak. Ini harus kita pahami. Ya. Jangan banyak terpengaruh dengan dongeng tentang cerita sihir. Ya, sihir itu ada. Ya, kita yakini sihir itu ada. Tetapi sihir itu tidak menjadikan sesuatu hakikat berubah menjadi hakikat yang lain, tidak. Ya, manusia berubah menjadi kodok misalnya, enggak. Uang berubah menjadi daun, tidak. Tidak sama sekali. Ya. Tetapi mempengaruhi di akalnya. Tadi seperti tadi. Baik. Li'annahu la yaqdiru 'ala dzalika illa Allah 'azza wa jalla. Karena tidak ada yang mampu untuk demikian, untuk mengubah suatu bentuk kepada bentuk yang lain kecuali Allah 'azza wa jalla. Wa inna ma yukhayyalu ilal masur anna hadha syai'ai inqalaba. Hanya yukhayyal, dijadikan yang tersihir itu berkhayal ya, membayangkan bahwasanya sesuatu itu berubah. Wa hadza syai'a taharrak, atau sesuatu itu bergerak, au masa, atau berjalan, wa ma asbaha dzalik, padahal tidak, dan yang sepertinya, padahal tidak, tidak ada perubahan. Kama jara li Musa alaihi salatu wasalam amama saharati ali Fir'aun. Sebagaimana yang terjadi pada Musa di depan tukang sihir, tukang sihirnya Fir'aun. Ya, terjadi. Ya. Pertarungan antara Musa dan tukang-tukang sihir. Tukang sihir melemparkan tongkat dan tali-tali. Seolah-olah orang melihatnya tali-tali dan tongkat itu menjadi ular yang bergerak ke sana kemari. Padahal tidak. Ya. Wujudnya tetap tali dan tongkat. Karena apa? Karena sihir tidak mengubah wujud satu kepada wujud yang lain. Ya. Haitsu kana yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ketika ya, pengaruh sihir itu menjadikan orang yang melihat bahwasanya tali dan tongkat tadi bergerak-gerak. Tapi apa yang terjadi? Ketika Musa melemparkan tongkatnya, jadi apa? Jadi ular beneran yang memakan tali dan tongkat tadi, dimakan beneran. Maka yang tahu bahwasanya itu bukan sihir siapa? Tukang-tukang sihirnya tahu bahwasanya itu bukan sihir, karena itu mereka spontan ketika itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang dibawa Musa bukan sihir walaupun mirip sihir. Ya, sebagaimana Orang-orang Arab Quraisy tahu yang dibawa Rasulullah itu bukan syair. Walaupun mirip, karena mirip dari sisi keindahan bahasanya, tapi jauh lebih indah. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Idh qalaqa ilma wajhu idkhal. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.